Matur nuwun. Mulya dadah. Matur suksma. Gure sumanga. Hatur nuhun. Matur tanpiasi. Amolong ni mau. Wanyambe. Terima kasih, Bo. Terima kasih. Wah, wah, wah. Thank you. Terima kasih. Jawaban Anda dalam pendataan keluarga 2021 sudah membantu jutaan keluarga hidup lebih baik. Data PK 2021 membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan memastikan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia. Jawaban Anda kembali dibutuhkan pada pemutakhiran pendataan keluarga mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022. Bantulah pemutakhiran pendataan keluarga. Jawaban Anda sangat berarti bagi keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren.